Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu thawabun. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak saleh yang mendoakannya. Hadis Muslim nomor 1631. Masya Allah, santun. Antum. Nuzul. Sungguh orang yang menerima kebenaran maksudnya mereka akan sudah berjauh sebagai tempat tinggal. Kalau sebenar karena tidak menyebutkan di dalam Al-Quran nama mereka dan nama sia-sia belaka. Walinya adalah surat Al-Quran ayat 23. Maka bila ada mentaati Rasul. Barang siapa yang menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia dalam menaati Allah. Dari Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tanpa bimbingan kami, maka sesungguhnya amalan itu tertolak. Itu sebuah muslim. An Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takhiranna min al-ma'ruf shay'an wa law an talqa akhaka wajhi fa'in. Muslim. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun kalian berjumpa dengan saudaramu se-Muslim dengan wajah yang ceria. An Abi Abdillah An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katirun minan nasi faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ أَرْغَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ مَا يُوشِكُ أَنْ يَقْطَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ الْكُلِّ حِكْمَةٌ أَلَا وَإِنَّ حِكْمَ اللَّهِ مَهَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِكْمَةٌ أَلَا وَإِنَّ حِكْمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمُ dari Abu Abdillah Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu Anumah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat para perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh orang-orang yang banyak. Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara yang syubhat, berarti dia telah terjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, dia akan terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembala di daerah larangan untuk dimasuki, hampir saja dia memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki daerah larangan, dan ketahuilah daerah larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah, di dalam tubuh terdapat sepotong daging. Jika dia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Jika dia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan ketahuilah itu adalah qalbu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis berapa lho? Rukun ini. Rukun iman ada? Rukun iman ada 6. Mm-hmm. Pertama. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada Rasulullah. Malaikat-malaikatnya. Ketiga, iman kitab-kitabnya. Yang keempat. Yang keempat iman kepada Rasul. Rasul-rasulnya. Yang kelima. Iman kepada malaikat-malaikat. Sudah tadi itu. Hari akhir. Iman kepada hari akhir. Yang terakhir. Baik dan buruk itu tergantung yang dirasakan oleh seorang hamba. Wa illa takdir hamba yang Allah takdirkan itu semuanya baik, ya. Tidak ada yang buruk. Baik buruk itu ya maksudnya yang dirasakan oleh seorang hamba. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, agak merapat sedikit karena kita tidak pakai mic, ya. Jadi mohon dimaklumi suara saya kecil. Qadarullah memang mic-nya lagi ada gangguan. Kita masuk ke hadis yang berikutnya, hadis ke-18 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pembahasan ini tentang at-taqwa wa husnul khuluq, bertakwa dan akhlak yang baik. Hadis yang ke-18 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Abu Dzar namanya adalah Jundub bin Junadah Abu Abdurrahman. Hadisnya dari Abu Dzar Jundub bin Junadah wa Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi dari dua sahabat yaitu Abu Dzar dan Abu Abdurrahman. Abu Dzar namanya Jundub bin Junadah. Abu Abdurrahman namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Abu Dzar namanya Jundub bin Junadah. Beliau adalah sahabat Ansar. Sahabat Ansar, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Madinah. Jundub bin Junadah. Beliau ini dikenal dengan keberaniannya dalam mengumumkan kebenaran tatkala beliau masuk Islam. Ma'ruf kisah beliau disebutkan di dalam Sahihul Bukhari. Disebutkan pula di dalam kitab-kitab yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Di dalam Sahihul Bukhari disebutkan secara khusus bab Islami Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tidak mengapa kita agak melebar sedikit pembahasan tentang biografi Abu Dzar agar kita bisa mengambil pelajaran, agar kita bisa mengenal lebih sahabat yang mulia ini dari yang sekedar kenal saja. Bagaimana sih Abu Dzar itu? Bagaimana sih kisahnya? Ya. Disebutkan di dalam Sahihul Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala lamma balagha Abu Dzar mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah berita kepada Abu Dzar bahwa diutus seorang nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Qala li akhihi, dia berkata kepada saudaranya. Saudaranya ini namanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, namanya adalah Unais. Unais ini saudaranya Abu Dzar. Kata Abu Dzar, irkab ila hadzal wadi. Pergilah ke lembah itu. Maksudnya, pergilah ke Mekah. Fa'lam li ilma hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun ya'tihil khabar minas sama. Carilah berita tentang laki-laki itu yang dikatakan, yang disebarkan, yang telah sampai beritanya kepada kita dan dia mengaku bahwa dirinya adalah nabi. Ya'tihil khabar minas sama. Dia mengatakan bahwa datang berita kepada dia dari langit. Yakni Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya. Carilah berita tentang orang itu. Abu Dzar ini penasaran, ya, benar atau tidak itu berita bahwa di sana ada seorang nabi. Datang padanya berita dari langit. Tolong Unais, kamu pergi ke Mekah, cari berita tentang orang itu. Wasma' min qawlihi tsumma tini. Dengarkan baik-baik apa yang dia katakan nanti, kemudian engkau datang lagi kemari, sampaikan kepadaku apa yang kau dapat berita tentang dia. Fantalakal akhu, pergilah al-akh tadi. Saudaranya Unais, saudaranya Abu Dzar tadi. Siapa namanya? Unais. Hatta qadimahu wa sami'a min qawlihi. Sehingga tibalah Unais di Mekah dan mendengarkan apa yang beliau dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raja'a ila Abi Dzar. Kemudian datang menemui Abu Dzar. Faqala lahu, kata Unais, ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlak. Aku melihat dia memerintahkan akhlak yang mulia. Aku melihat dia memerintahkan kebaikan-kebaikan. Wa kalaman ma huwa bisyir, dan aku sempat mendengar apa yang dia bacakan dan apa yang dia ucapkan itu berupa ayat-ayat, firman-firman itu bukan sama sekali syair. Karena biasa di Arab itu bahasa yang tersusun, bersajak, yang bagus, ya, itu dikenal dengan sebutan syair. Dengan syair itu seorang bisa menjatuhkan orang lain, ya, ada syair menjatuhkan, ada syair mengangkat orang lain, ya, ada syair kebangsaan, ada syair ini, syair itu, macam-macam. Dan kalimatnya tersusun, memang demikian kebiasaan orang Arab, ya. Tersusun rapi, bagus sekali susunannya. Nah, kata Unais, aku mendengar apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan berupa ucapan itu, dan itu bukan sama sekali syair, betul-betul bagus. Faqala ma syafaitani mimma aradtu. Apa yang engkau sampaikan ini tidak membuat aku puas dari apa yang aku inginkan. Masih belum puas. Semakin penasaran, ya, Abu Dzar semakin penasaran. Semakin penasaran. Belum puas dengan berita dari Unais. Fatazawwada wa hamala shannatan lahu fiha ma'un hatta qadima Makkah. Abu Dzar akhirnya bersiap-siap mempersiapkan bekal dari Madinah. Dia persiapkan bekal, bekal-bekal safar. Dia isi kantong air. Ada tempat air kalau dari zaman dahulu itu, tempat air dari kulit kirbah, ya, diisi dengan air untuk bekal ke Mekah. Sampai tibalah di Mekah, melakukan perjalanan jauh, ya, bukannya sebentar, jauh perjalanan itu. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk berdagang, berniaga, mendapat untung dunia. Tidak. Hanya satu tujuannya. Ingin mendengarkan apa yang dibawa oleh orang itu. Ingin mencari kebenaran. Masya Allah. Inilah Abu Dzar Al-Ghifari. Ingin mencari kebenaran. Ingin mencari ilmu. Jarak tempuh itu tidak menjadi tolak ukur bagi mereka-mereka yang menginginkan kebenaran. Bagi mereka-mereka yang menginginkan kebaikan. Lihat Abu Dzar, jauh sekali. Kalau dari Madinah ke Mekah, itu perjalanannya bukan satu jam, dua jam, ya. Dan dulu tidak ada seperti sekarang yang namanya Innova, tidak ada dulu. Avanza, tidak ada. Motor, tidak ada. Kendaraannya apa zaman dahulu? Unta, kuda, keledai, itulah kendaraan zaman dahulu. Atau jalan kaki. Tentu perjalanannya bukan perjalanan yang ringan itu, jauh. Berhari-hari dari Madinah ke Mekah. Jarak tempuh tidak menjadi tolok ukur bagi beliau. Yang penting aku mendapatkan kebenaran. Itu lihat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sampailah beliau di Mekah. Fa'atal masjid, tibalah di masjid. Tibalah di masjid, wallahu a'lam yang dimaksud, ya, bisa jadi Masjidil Haram. Tiba di Mekah, sampailah tiba di masjid. Faltamasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala ya'rifuhu, dicarilah orang tadi. Orang yang katanya mengaku nabi, yang memerintahkan kebaikan-kebaikan, yang ucapannya itu betul-betul indah, bukan syair, dicarilah di masjid itu. Tidak juga ketemu. Wala ya'rifu, tidak tahu mana sih orang ini. Yang katanya namanya Muhammad itu di mana? Cari, enggak ketemu juga. Wa kariha an yas'ala anhu. Yang jadi masalahnya, Abu Dzar ini tidak suka bertanya, enggak mau tanya. Ya. Dia butuh ingin tahu informasi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mau bertanya. Pengen tahu sendiri, pengen dapat. Nah, itu sebenarnya ada orang bisa ditanya, tapi enggak usah nanya. Nyari sendiri. Kenapa dia tidak bertanya? Karena masih rawan ketika itu. Ya, orang-orang yang masuk Islam diganggu oleh orang-orang musyrikin, disakiti. Sebagaimana yang telah kita baca sirahnya di kitab Sirah Ibnu Hisham, ya, diganggu, disakiti, ada yang disiksa seperti Bilal ditimpakan dari atas dengan batu yang sangat besar di padang batu, bukan padang pasir, padang batu yang sangat terik, ditimpakan dari atas ke bawah. Nah, itulah zaman dahulu resikonya kalau orang mengumumkan keislaman, siap disakiti. Tapi Abu Dzar ini, dia tidak bertanya, memang sudah keinginan dia sendiri, ya. Wallahu a'lam, ya, bukan berarti beliau tidak berani, ya. Tidak berani mengumumkan Islam, ya. Bisa jadi kalau dia bertanya nanti malah mempersulit, ya. Menjadi sulit nanti. Wallahu a'lam. Abu Dzar tidak mau bertanya, hatta adrakahu ba'dul lail, sampai dari siang sampai malam nyari di masjid itu. Manalah orang ini? Tidak juga ketemu. Faro'ahu Aliun, fa'arafa annahu gharib. Dilihat oleh sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam ketika masih kecil, yaitu Ali. Dilihat oleh Ali. Dan Ali ini melihat bahwa Abu Dzar ini memang orang asing. Ini bukan orang biasa, ini tidak biasa melihat orang seperti ini. Fa'arafa annahu gharib, falamma ra'ah, ketika Ali melihat, tabi'ahu, diikuti oleh Ali. Kemana orang ini ya? Diikuti oleh Ali. Falam yas'al wahidun minhuma sahibahu an syai'in hatta asbaha. Ali mengikuti gerak-geriknya, tapi Ali juga tidak mau bertanya. Karena belum kenal. Dia juga tidak mau bertanya dengan Ali. Saling sediman bahasa kitanya. Itu terus, ya. Terus yang seperti ini sampai kapan? Sampai pagi. Sampai pagi. Ikuti jalan lagi. Sampai di pagi hari. Tsumma tamala kirbatahu wa zadahu ilal masjid. Kemudian diambillah bekal-bekalnya yang wallahu a'lam mungkin diletakkan di dekat masjid atau di luar, diambillah dibawa ke masjid oleh Abu Dzar. Fadhalla dzalikal yaum wala yarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta amsa. Terus mencari Nabi. Tidak juga dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berada di sore hari. Mungkin ketemu, tapi karena dia enggak mau bertanya tadi, jadinya tidak tahu. Mungkin berpapasan terus, tapi karena dia tidak mau bertanya tadi, jadinya tidak tahu. Ya. Terus hal itu terjadi sampai berada di sore hari. Fa'ada ila madja'ihi famarra bihi Aliun. Letih mungkin dia mencari terus, akhirnya dia pergi ke tempat pembaringannya. Istirahat dulu. Nyari terus, capek, istirahat dulu. Sampai Ali berpapasan dengan dia. Ali melewati dia. Ali bertanya. Dengan bahasa sindiran. Amana lali rajul an ya'lam manzilahu. Apa? Ketahuilah apa yang diperoleh seseorang yang mengetahui tempat tinggalnya. Apa yang akan dilakukan oleh seorang kalau dia sudah mengetahui tempat tinggalnya. Fa'aqamahu fadhahaba bihi ma'ahu. Akhirnya ya, Abu Dzar pun tergerak. Berbicaralah dengan Ali. Ngobrollah orang itu berdua. Akhirnya Ali mengajak untuk tinggal bersama. Tinggal bersama dan pergilah bersama-sama. Wala yas'alu wahidun minhuma sahibu an syai'in. Sudah tinggal serumah. Masih juga tidak saling bertanya. Masih sediuman. Ya. Padahal sudah tinggal serumah. Sudah tinggal bersama. Masih sediuman. Masih ragu. Ya, untuk bertanya itu mungkin masih. Ini jangan-jangan, nah, takut ada apa-apa gitu. Karena ini masih di awal-awal Islam. Hatta idza kana yaumus salis fa'ada Aliun ala mislin. Zalika fa'aqama ma'ahu. Sampai di hari yang ketiga, Ali pun tetap mengajak dia tinggal bersama. Tsumma qala, kemudian Ali bertanya akhirnya. Ala tuhaddithni mallazi aqdamaka. Apa yang, tidakkah engkau beritahu aku? Apa yang membuat engkau datang kemari? Tolong kabarkan. Ada apa gerangan engkau datang kemari? Ya, sudah sekian lama, berhari-hari. Seperti mencari orang seseorang, tapi tidak ketemu. Tidak juga mau bertanya. Apa yang membuat engkau datang kemari? Maka, si Abu Dzar, qala in a'taitani ahdan wa mitsaqan litur latur syidanni fa'altu. latursyidannani fa'altu. Kemudian Abu Dzar berkata, kalau engkau mau berjanji denganku, ya, berjanji akan menunjukiku, aku akan beritahu kepadamu apa yang membawaku datang kemari. Janji dulu, tunjuki aku. Kalau aku bertanya, tolong tunjuki aku. Maka Ali pun siap dengan apa yang dipinta oleh Abu Dzar. Baik, aku akan tunjuki apa yang kau inginkan. Fa'ala, Ali pun melakukannya. Fa'akhbarahu, akhirnya Abu Dzar mengabarkan hajatnya. Aku mendengar di sini ada nabi. Ada seorang yang mengatakan bahwa dirinya nabi. Dia memerintahkan kebaikan-kebaikan. Tidaklah yang diperintahkannya kebaikan-kebaikan. Dan ucapannya sangat bagus, sangat indah. Fa'innahu haq, kata Ali bin Abi Thalib, itu benar. Benar apa yang engkau katakan. Wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza asbahtu fattabi'ni, nanti ya besok di pagi hari ikuti aku, ikuti aku. Fa inni in ra'aitu syai'an akhafu alayka kumtu ka'anni urikul ma, aku akan bawa engkau menemui dia, kita pergi. Tetapi kalau di jalan aku melihat ada sesuatu yang mengkhawatirkanmu, aku akan bangun seakan-akan aku sedang menuangkan air. Nah, kau ikuti aku di belakang. Kalau khawatir ada pemuka-pemuka Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy yang kejam, yang bertindak semena-mena atau yang semisal itu, aku akan ya melakukan perbuatan yang seakan-akan aku menuangkan air. Nah, gitu. Kemudian setelah aku langsung bersegera untuk mengambil gerak yang lain, engkau langsung ikuti aku. Itu tekniknya. Ya. Fattabi'ni hatta tadkhul madkhali. Ikuti aku segera, aku masuk, engkau pun juga ikut masuk. Begitu. Fa fa'ala fantalaqa yakfuhu hatta dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan itu sampai Abu Dzar mengikuti Nabi sallallahu, mengikuti Ali bin Abi Thalib dari belakang, sampailah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dakhala ma'ahu fa sami'a min qawlihi wa aslama makanahu. Dia pun masuk mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia masuk Islam. Akhirnya Abu Dzar masuk Islam. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam irji' ila qaumika. Pulanglah engkau ke kaummu. Fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri. Kabarkan kepada mereka sampai datang kepadamu perintahku. Dakwahlah di sana, di kaummu. Di mana kaumnya Abu Dzar? Abu Dzar kaumnya apa kaumnya? Apa dia? Kabilahnya. Kabilahnya. Apa? Apa? Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Ke orang-orang Ghifar. Pergilah ke sana. Berdakwahlah di sana. Kabarkan kepada mereka apa yang engkau dapat dariku. Tapi Abu Dzar ini saking beraninya dia, orangnya memang Masya Allah, senang sekali mendapatkan berita ini, mendapatkan faedah ini, mendapatkan ilmu ini. Ya, dia mengatakan, Walladhi nafsi biadih la asruhanna biha baina Allah ranaihim, demi Allah aku akan tampakkan secara terang-terangan ya di depan mereka ini ya kalimat tauhid ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa kharaja hatta atal masjid, keluarlah Abu Dzar sampai tiba di masjid. Fa nada bi a'la sautihi, beliau pun bersuara dengan suara yang sangat keras menyuarakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Thumma qamal qaum, kemudian bangkitlah kaum yang ada di sana. Fadarubu hatta auja'u, dipukulilah Abu Dzar sampai dia pun merasa sakit, ya, dipukuli habis-habisan Abu Dzar oleh orang-orang musyrikin yang ada di sana. Wa atal Abbas fa akabba alaihi, Abbas datang. Ya, sudah babak belur, ya, Abu Dzar, Abbas datang. Abbas memang orang yang terpandang, ya, Abbas orang terpandang, beliau orang terkemuka di sana, ya. Hentikan, kata Abbas. Baru mereka berhenti. Diberdirikan oleh Abbas Abu Dzar. Wailakum, celaka kalian, kata Abbas. Alastum ta'lamuna annahu min Ghifar? Bukankah kalian mengetahui bahwa orang ini dari Ghifar? Dari suku Ghifar. Wa anna tariqa tijaratikum ila Syam? Ghifar itu tempat kalian berdagang ke Syam. Ya, kalian melewati Ghifar kalau kalian mau ke Syam. Kita telah mengetahui orang-orang Quraisy di mana dagang mereka? Di Syam sama? Hah? Di Yaman. Ya enggak? Ingat enggak? Syam ke Yaman itu belanja, ya, untuk apa? Untuk dijual lagi di Mekah. Ya enggak? Ke Syam, ke itu kalau ke Yaman, ke Syam ya belanja untuk dijual lagi di Mekah supaya orang Yaman enggak jauh-jauh ke Syam. Ada Mekah letaknya di tengah, ya kan? Kalau orang Syam mau ke Yaman, ya begitu juga, enggak jauh-jauh, cari di Mekah saja. Orang Yaman enggak jauh-jauh lagi mau ke Syam gitu. Karena Yaman letaknya di Mekah. Nah, celaka kalian, kata Abbas. Dia itu orang Ghifar. Kalian kalau mau ke Syam, kalian melewati Ghifar dulu. Kalian tahu kan dia dari Ghifar? Baru sadar, ya, dihentikan oleh orang-orang musyrikin. Fa anqadhahu minhum, diselamatkan oleh Abbas. Tsumma ada minal ghad, besoknya lagi diulangi lagi sama Abu Dzar Al-Ghifari. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Emosi lagi, dipukuli lagi. Fa akabbal Abbas alaihi, bangkitkan lagi oleh Abbas, diberdirikan lagi oleh Abbas, disadarkan lagi orang Quraisy. Oh iya, orang Ghifar. Inilah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Semangatnya beliau mencari kebenaran, semangatnya beliau untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini disebutkan di dalam Sahihul Bukhari nomor 3861 di dalam sahihnya. Dalam bab khusus, bab Islam Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat Ansar. Inilah Abu Dzar Al-Ghifari dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad juga ada kisah tersendiri, ya, panjang juga kisahnya, tapi kita cukupkan hari ini Abu Dzar saja, ya. Mudah-mudahan di lain waktu Allah beri kita kesempatan bisa mendengarkan kisah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhumah. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Merekalah teladan kita. Merekalah idola kita. Merekalah yang sepatutnya kita selalu junjung tinggi. Kita contoh kesehariannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Abu Dzar dan Abu Abdurrahman menyampaikan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang singkat namun maknanya sangat padat, sangat luar biasa, ya, sangat menyentuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar dan Abu Abdurrahman, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau berada, di rumah, di saat safar, di masjid, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun engkau berada, bertakwalah kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya At-Tirmidzi berkata, haditsun hasan. Wa fi ba'din nusakh, di sebagian cetakan disebutkan hasanun sahih. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Sahihul Jami' nomor 96. Kita baca apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarahnya. Kata beliau rahimahullah, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Makna takwa adalah fi'lu amrin minat takwa, yang melakukan perintah, menjalankan perintah, ini termasuk dari ketakwaan. Wa huwa ittikhadhu wiqayatin min adzabillah bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Takwa itu seorang menjaga dirinya dari azab Allah. Bagaimana dia menjaga dirinya dari azab Allah? Yaitu dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Fahadhihi hiya taqwa, inilah takwa. Wa hadha huwa ahsanu haddin ila fiha, dan inilah definisi yang paling baik, kata beliau rahimahullah taala, definisi yang paling bagus tentang takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Fi ayyi makan ka, fi ayyi makanin kunta, dimanapun engkau berada bertakwalah. Fala tattaqillaha fi makanin yarakan nasu fihi wa la tattaqihi fi makanin la yaraka fihi ahadun. Jangan engkau bertakwa kepada Allah di tempat yang dilihat oleh manusia, dan engkau tidak bertakwa kepada Allah di tempat yang tidak dilihat oleh seorang pun. Tidak boleh seperti ini. Sebagaimana engkau bertakwa di khalayak ramai, dilihat oleh manusia, demikian pula hendaknya ketika engkau bersendiri juga bertakwa. Seharusnya demikian. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sifat yang seperti ini. Ya. Inilah seorang mukmin sejatinya. Dia bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Dia mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dimanapun dia berada. Di rumah, ya, di pekerjaan, di tempat sepi pun dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala yaraka haitsu ma kunta fattaqihi haitsu ma kunta. Karena sesungguhnya Allah melihatmu dimanapun engkau berada. Bertakwalah kepada Allah. Oleh karena itu dimanapun engkau berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya akan menghapusnya. Maknanya adalah ij'al al-hasanata tatba' as-sayyi'ata. Jadikanlah kebaikan itu mengiringi kejelekan. Fa idza fa'alta sayyi'atan, apabila engkau melakukan perbuatan yang jelek, fa atbi'ha bil hasanah, iringilah dengan kebaikan. Wa min dzalik, ya, di antara itu ittiba'u as-sayyi'ah bil hasanah anta tuba ilallahi minas sayyi'ah. Di antara itu semua adalah engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna taubata hasanatun, karena sesungguhnya taubat adalah kebaikan. Habis waktu ya? 4 menit, Masya Allah. Gak terasa. Insya Allah nanti kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi di waktu mendatang, hadis yang ke-18. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.